Bogata bobo, anak calo sepatiyon. Awak nak kenu, sinangan itu. Pinggir moncoko, monyong siga pinggir dobo. Lempang nage boy, siga entok penyar nenok. Jeri lepi, kenok siga piring rodo. Liang pirung, kasih. Waalaikumsalam. Saya tak. Abdi cucu. Dah. Ramu. Eh, kacau. Untuk menggunakan dia. Kang Dasu. Hah? Ya lah, sabar. Kang Dasu. Eh. Ini jeng pasangan putih itu. Kabur. Iya tu. Mangke cucu, mangke. Aduh, cucu. Tok tok tok tok. Sorapan tok di ketok. Sorapan tau diketok, dirimu yung pikir bingung, gering nantung nalang layu, nudi dagoan si mimin torojo, acu cude. Tok ketok ketok, sorapan tau diketok, tok ketok ketok, sorapan tau diketok, kalabatan kaedanan. Rasaan nu diharap gemesi min torojo aju cude ngare sare mi harap di papang ijeng mimi anu datang adom si cucu ngawani wani ke sini trek kenyang ka imah mimi di tengah jalan dicegat cucu ngare sare mi harap di papang ijeng mimi anu datang wani-wani kesini tekan yang kak imas ini di tengah jalan dicegat cucu tok ketok ketok sorak panto diketok tok ketok ketok panto hati diketok daripada jadi jangan nuntung-tung nak mata arah kes kapalang nasib siang ya sudah cucu saja. Bali kos licinan weh cing aya naon cok aya naon Kang Darto mau bosan ye mau cucu ka dieu teh anu sanaha aya lima masalah oh kahiji emut wae oh kaimpen wae kahilu hoyong tepang wae aduh kaopatna aya hate ka dua leutik oh anu terakhir kalima manusia kurang ge pada pada ngantuk tok ketok ketok sorapan tau diketok tok ketok ketok sorapan tau diketok diri temu yung pikir bingung gering nantung ngalang layu nu di dagoan si mimin torojo acu cude tok ketok ketok sorapan tau diketok tok ketok ketok sorapan tau diketok kalabatan kaedanan tepuk rarasaan nu diharapkeun si mimin torojo acu cude ngarasare miharep mimpi papang ijeng mimin anu datang adon si cucu ngawang wani kesini tekan jangka imah mimi di tengah jalan dicegat cucu maris sari miharap mimpi papang ijeng mimi anu datang adon si cucu ngawani wani kesini tekan jangka imah mimi di tengah jalan dicegat cucu tok ketok ketok sorapan tau diketok tok ketok ketok tantok hati diketok dari pada jadi jangan nutung-tung nak mata arah kes kapalang nasib sial ya sudah cucu saya.